Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah. وَمَنْ يُطْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqiba Ya ayyuhal ladhina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kalamullahi ta'ala وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Merupakan kesempurnaan agama Islam adalah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan seluruh perkara yang diperlukan oleh hamba-hambanya, terkhusus kaum muslimin yang mereka bersedia untuk tunduk terhadap aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebuah keperluan baik berupa menjalankan perintahnya maupun menjauhi larangannya. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam beliau pernah bersabda, Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yadulla ala ummatihi ala syarri ma ya'lamuhu lahum atau wa yundhira ala ummatihi syarra ma ya'lamuhu lahum, yang artinya sesungguhnya tidaklah salah seorang nabi sebelumku melainkan telah menunjukkan kepada umatnya perkara-perkara yang diperlukan oleh mereka, baik berupa kebaikan atau menunjukkan kepada mereka umatnya perkara-perkara yang jelek agar menjauhinya. Maka sebagaimana seorang muslim secara khusus mereka adalah makhluk sosial yang tidak pernah lepas dari hubungan yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu barakafikum, kita sebagai seorang muslim pasti memiliki yang namanya tetangga. Baik tetangga yang dekat, baik tetangga yang dekat itu adalah masih kerabat kita atau bukan kerabat kita, atau tetangga yang agak jauh, maka dalam Islam diatur. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, dan kita mengkaji dari hadis-hadis yang sahih, beliau menyebutkan sebuah bab, bab man aghlaqal baba 'alal jar. Bab orang yang menutup pintu rumahnya dari tetangganya. Bab orang yang menutup pintu, yakni pintu rumahnya, karena tidak mau diusik oleh tetangganya, tidak mau tahu keadaan tetangganya. Dalam hadis disebutkan bahwasanya Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau pernah berkata sebuah atsar, laqad ata alaina zaman aw qala hin wa ma ahadun ahaqqu bi dinarihi wa dirhamihi min akhihil muslim. Abdullah bin Umar menyatakan, sungguh telah berlalu, telah datang, telah lewat, telah berlalu sebuah zaman, yakni zaman di zaman sahabat, atau sebuah waktu, yakni zaman yang padanya seseorang berkahwin lebih berhak, lebih mementingkan urusan kaum muslimin daripada mementingkan diri sendiri. Barakallahu. Yakni di zaman itu seseorang merasa saudaranya sesama muslim lebih berhak untuk memiliki dirham dan dinar yang ia miliki. Jadi di zaman para sahabat, di antara sifat para sahabat sebagai tetangga adalah al-ithar, selalu mengedepankan orang lain. Sehingga mata uang dirham, mata uang dinar yang dia miliki, mereka menyukai agar yang dia miliki itu ada, ya, lebih berhak dimiliki oleh tetangganya daripada dia sendiri. Tsummal an, adapun sekarang, setelah para sahabat berlalu, ad-dinar wad-dirhamu ahabbu ila ahadina min akhihil muslim. Namun sekarang mata uang dinar, emas, dan dirham, mata uang perak, lebih dicintai oleh salah seorang di antara kita daripada mencintai saudaranya yang muslim. Kemudian barakakum, sami'tu Rasulullah alaihi salatu wassalam yaqul, kata Abdullah bin Umar, aku mendengar Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau bersabda, kam min jarin muta'alliqun, atau kam min jarin muta'alliqin bijarihi yaumal qiyamah. Betapa banyak seorang tetangga nanti pada hari kiamat dia bergantung, menarik tangan tetangganya, memegang tangan tetangganya. Yaqul, kemudian mengadukan kepada Allah dengan mengatakan, ya Rabbi, wahai Rabbku, hadza aghlaqa babahu, wahai Rabbku, wahai Allah, sesungguhnya orang ini dulu waktu di dunia biasa menutup pintu rumahnya. Duni, tidak mau peduli dengan diriku. Famana ma'rufahu, dan dia enggan untuk berbuat baik kepadaku. Dia enggan untuk berbuat baik. Hadis ini dengan sanad yang hasan li ghairihi. Barakallahu. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakum jami'an. Hadis ini hadis Abdullah bin Umar, disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab Adabul Mufrad, adab yang harus dimiliki oleh orang perorangan, di antaranya adalah adab yang baik dalam bertetangga. Maka pada hadis ini diambil faedah, tetangga yang baik adalah dia menyukai apa yang dia miliki ada juga pada tetangganya yang berupa kebaikan. Tetangga yang baik diantara cirinya adalah dia menyukai kebaikan yang dia lakukan, yang dia alami, yang dia miliki ada pada tetangganya. Sebagaimana disebutkan di sini, ya, Abdullah bin Umar membandingkan kehidupan zaman para sahabat dan setelah sahabat, atau sahabat yang tersisa sedikit, barakah fikum. Beda, kalau zaman sahabat, di zaman Nabi, para sahabat ini lebih senang agar harta yang dia miliki itu ada pada tetangganya. Sementara ketika para sahabat lambat laun berkurang, banyak yang meninggal, barakah fikum, keadaannya terbalik. Harta yang dia miliki lebih dia sukai daripada keadaan seorang muslim, saudaranya. Entah saudaranya yang dalam keadaan kesusahan, kelaparan, serba kekurangan, barakah fikum. Maka Abdullah bin Umar membawakan sabda Nabi tentang keadaan seseorang nanti pada hari kiamat. Kam min jar muta'alliqin bijarihi yaumal qiyamah. Betapa banyak tetangga yang akan memegang tangan tetangganya di hari kiamat. Yaqul, sambil berkata, ya Rabbi, wahai Rabbku, hadza aghlaqa babahu duni. Sesungguhnya orang ini dulu waktu di dunia biasa menutup pintu rumahnya dariku. Tidak mau tahu, saya meminta tolong ditutup atau dibuka tapi ditolak. Famana ma'rufahu, dan dia enggan memberikan kebaikannya, memberikan apa yang dia mampu. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian di antara ciri yang kedua seorang tetangga yang baik adalah dia perhatian dengan tetangganya. Perhatian dengan tetangganya. Jangan sampai kita sebagai tetangga nanti dituntut oleh tetangga kita sendiri pada hari kiamat. Masuk dalam cakupan hadis ini, ya, bahwasanya kita adalah orang yang tidak mau tahu dengan urusan orang lain, dan kita adalah orang yang kemudian enggan memberikan kebaikan kepada orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis Abdullah bin Umar ini menunjukkan kepada kita, ya, di antara ciri tetangga yang jelek sebaliknya adalah barakallahu fikum, dia itu egois. Ya, egois. Jadi orang yang hidup dalam bertetangga, ya, keadaan dia itu ada empat. Ya, empat di antara pilihan ini. Yang pertama, barakallahu fikum, alladzi yu'in wala yasta'in. Dia adalah sebagai tetangga yang suka menolong namun tidak suka minta tolong. Ini adalah ciri tetangga yang paling baik. Suka menolong tapi tidak mau ngerepoti orang lain. Bukan berarti kalau bangun rumah kemudian dibangun sendiri dalam keadaan dia bukan tukang, bukan, dia tetap manggil tukang, ya, tapi dia barakallahu fikum ya selalu membayar amanah barakallahu fikum, suka menolong sementara ketika dia butuh dia tidak mau merepotkan. Yang kedua, alladzi yu'in wa yasta'in, tetangga yang suka menolong wa qad yasta'in, namun terkadang juga minta tolong. Maka ini levelnya di bawah yang pertama tadi. Kemudian yang ketiga, barakallahu fikum, adalah alladzi yasta'in wa la yu'in, seorang tetangga yang sukanya itu minta tolong tapi tidak mau menolong. Sukanya minta tolong, sukanya ngerepotin, ini saya minta tolong ini, giliran dia dimintai tolong, ada kerja bakti, ada rapat, ya, RT yang itu, ya, menjurus kepada kemaslahatan bersama, dia tidak mau. Maka ini orang yang jelek. Yang keempat adalah wala yu'in alladzi la yu'in wala yasta'in. Orang yang tidak mau menolong orang lain dan tidak mau minta tolong. Maka orang seperti ini tidak dicintai manusia dan tidak memiliki teman. Tidak mau menolong orang lain dan tidak minta tolong. Pasif. Orang semacam ini ketika meninggal, ketika kecelakaan, banyak tetangganya yang tidak menjenguk nanti. Barakallahu'alaikum. Maka jadilah kita sebagai tetangga yang pertama tadi atau yang kedua, ya, yang selalu menolong dan tidak merepotkan, atau di bawahnya selalu menolong tapi terkadang minta tolong. Barakallahu'alaikum. Adapun hak tetangga, pada pertemuan sebelumnya pernah kita sampaikan. Sebagaimana disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, di antara hak tetangga ayyuhsina ilaihi bimastata'a minal mal wal jah wan naf'i. Seorang tetangga berbuat baik kepada tetangganya dengan apa yang dia mampu, berupa harta, berupa kedudukan atau kemanfaatan yang lainnya. Barakallahu fikum. Ada tetangga mungkin ada hajat ya yang membutuhkan, sekiranya membutuhkan bantuan kita ya kita bantu. Ya, barakallahu fikum. Tidak harus berupa harta, tapi bisa berupa barakallahu fikum pertolongan dengan badan atau apa yang bermanfaat. Ilmu, nasihat. Ar-Rasul bersabda, khairul jiran indallahi khairuhum lijarih. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah tetangga yang paling baik terhadap tetangganya. Dan disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarih." Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berbuat ihsan kepada tetangganya. Barakallahu fikum. Dan terkadang namanya manusia yang merupakan tabiat mereka senang kalau diberi hadiah, makanan, apalagi kesukaannya. Barakallahu fikum. Maka Nabi pernah mencontohkan cara berbuat ihsan kepada tetangganya dengan memberikan nasihat kepada para sahabat. Nabi pernah bersabda, "Idza tabakhta maraqah fa'akhir ma'aha wa tu'ahid jironak." Kalau engkau masak becek, maka perbanyak kuahnya. Ini kalau Tuban, ya. Kalau sana ya apa? Gule. Perbanyak kuahnya dan berilah tetanggamu. Bukan kuahnya tok. Ya, barakallahu fikum. Wah, ini masa saya ngasih becek, ini bukan daging tapi tahu. Lah, yang penting kuahnya enak, barakallahu fikum, daripada ya sapi atau kambing tapi kuahnya kalah. Barakallahu fikum. Ini menunjukkan ya Nabi itu memberikan contoh yang paling remeh dengan memperbanyak kuah kemudian diberi. Barakallahu fikum. Kemudian kata beliau Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin, "Wa minal ihsan ilal jar taqdimul hadaya ilaihi fil munasabat." Dan termasuk berbuat ihsan kepada tetangga adalah engkau ya memberikan hadiah sesuai apa yang diperlukan oleh tetangga tadi. Barakallahu fikum. Tetangga tadi memiliki anak yang ternyata mungkin tetangga kita itu kemampuannya kurang. Sementara anaknya sudah waktunya sekolah. Maka kita beri hadiah, barakallahu fikum, buku-buku tulis, pensil, atau kita melihat pakaiannya ya sudah mulai kekecilan. Sepertinya tidak mampu untuk beli, maka kita belikan. Barakallahu fikum. Seperti itu. Ini menunjukkan keindahan Islam. Islam sangat memperhatikan yang namanya tetangga. Barakallahu fikum. Kemudian kata Syekh, di antara hak tetangga, ayyakuffa anhul adza al-qawli wal-fi'li. Seseorang menahan untuk berbuat jelek terhadap tetangganya, baik kejelekan berupa ucapan maupun perbuatan, dia tahan. Barakallahu fikum. Seperti musik, ghibah, mengadu domba, mencela, ya, atau perang mulut, memukul, ya, mencuri, barakallahu fikum. Bahkan Nabi secara tegas menyatakan 3 kali orang yang menyakiti tetangga, ya, yang tetangganya tidak pernah aman dari kejelekannya, maka Nabi menyatakan secara tegas sampai 3 kali tidak beriman orang tersebut atau tidak sempurna keimanannya. Nabi menyatakan, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Qalu, maka para sahabat bertanya, man ya Rasulullah? Siapa yang tidak beriman itu, wahai Rasulullah? Qala alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Yakni orang yang tetangganya tidak pernah merasa aman dari kejelekannya. Barakallahu fikum. Mungkin kita yang sering kita singgung, berbuat baik senantiasa, ya, berbuat ihsan, namun anak kita atau istri kita, ya, barakallahu fikum, atau apa yang kita miliki mengganggu tetangga kita, maka ini perlu diperhatikan. Barakallahu fikum. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an, di antara ciri yang berikutnya tetangga yang baik adalah tidak membiarkan tetangganya kelaparan dalam keadaan dia merasa kenyang. Dalam keadaan dia tahu, beda kalau tidak tahu dan di luar kebiasaan pengetahuan dia. Disebutkan dalam bab yang berikutnya bahwasanya Nabi bersabda, barakallahu fikum, yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam bab la yashba' duna jarih. Bab tidak sepantasnya seseorang merasa kenyang sementara, barakallahu fikum, tetangganya kelaparan. Di sini dibawakan hadis Abdullah bin Abbas. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala an Abdullah bin Musawir, dari Abdullah bin Musawir qala, beliau berkata, sami'tu Ibnu Abbas yukhbiru Ibnu Zubair yaqul, aku mendengar Ibnu Abbas, beliau mengkabarkan kepada Ibnu Zubair dengan mengatakan, sami'tun Nabi alaihi salatu wassalam yaqul, aku mendengar Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, laisal mu'min alladhi la yashba'u wajaruhu ja'i', bukanlah seorang mukmin yang sempurna adalah yang dia senantiasa kenyang dalam keadaan tetangganya kelaparan. Terlebih lagi tetangganya itu adalah kerabatnya. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumul jami'an. Ini menunjukkan di antara ciri seorang tetangga yang baik adalah perhatian dan peduli dengan sesama tetangganya. Dalam urusan kebutuhan zahir, makan, minum, barakallahu fikum, ini dituntut untuk memperhatikan tetangganya. Terlebih lagi juga kebutuhan batin, agama, barakallahu fikum, ad-dinun nasihah, kata Nabi. Agama ini adalah nasihat. Maka sesama tetangga juga harus saling menasehati. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau setelah membawakan hadis tentang teguran bagi seorang muslim, seorang mukmin, tidak sepantasnya selalu dalam keadaan kenyang, dalam keadaan tetangganya, dalam keadaan kelaparan. Maka barakallahu fikum, Nabi menyebutkan di antara contoh, ya, contoh menjadi tetangga yang baik. Beliau menyatakan sebagaimana disebutkan dalam bab yang berikutnya. Barakallahu fikum. Bab yuksiru ma'al marq. Fayuqsimu fil jiran. Bab memperbanyak kuah daging ketika masak, atau tidak harus daging, yang penting kuah, mungkin lodeh, sayur sop, atau sayur asem, barakallahu fikum, atau sayur bening, kemudian dia membagikan kepada tetangganya. An Abi Dzar qala, dari Abu Dzar beliau berkata, awsani khalili alaihi salatu wassalam bi thalath, kekasihku yakni Nabi alaihi salatu wassalam, beliau berwasiat kepadaku dengan tiga hal. Beliau menyatakan, isma' wa ati' walau li abdin mujadda'il atraf. Kemudian wa idza sana'ta maraqah fa aktsir ma'aha tsumma anzur ahla baitin min jiranik fa asabbahum minhu bi ma'ruf wa shalli sholata li waqtiha fa in wajadta al imam qad shalla faqad ahrasta sholatak wa illa fahiya nafilah. Wa fi riwayah, dan dalam riwayat lain dengan lafaz, ya abadzar idza tabakhta maraqa fa'khir ma'a ma'al maraqa wa ta'ahud atau wa ta'ahad jironak au iqsam fi jironik, yang artinya barakallahu fikum, Abu Dzar menyatakan, kekasihku Rasulullah alaihissalatu wassalam, beliau bersabda memberikan wasiat dengan tiga perkara. Wasiat pertama, isma' wa ati' walau abdan mujadda' al-atraf. Dengarkanlah dan taatilah meskipun terhadap budak, yakni jika dia menjadi pemimpin. Wasiat yang pertama, barakallahu fikum, dalam hadis ini, hadisnya Abu Dzar, adalah tetap taat kepada penguasa walaupun dia seorang budak. Ya, mungkin secara logika bagaimana mungkin budak memimpin? Ya, dalam keadaan dia budak mesti memiliki tuan yang kekuasaannya di bawah tuannya. Maka kata Nabi, walaupun seorang budak yang nantinya menjadi penguasa, penguasa negeri, isma' wa ati, dengarkan dan taatilah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Masuk dalam cakupan ayat wa ulil amri minkum. Maka kita harus tetap mendengar dan taat. Ini wasiat yang pertama. Wasiat yang kedua kepada Abu Dzar, wa idza sana'ta maraqah fa'khir ma'aha tsumma anzur ahla baitin min jironik. Jika engkau memasak, maka perbanyaklah kuahnya. Barakallahu fikum. Kemudian lihatlah tetanggamu yang ada hubungan kekerabatan denganmu. Fa'asibahum minha bima'ruf. Lalu berilah kuah tersebut kepada tetanggamu yang ada hubungan kerabat denganmu. Berikan dengan cara yang baik. Jadi barakallahu fikum, terkadang tetangga itu adalah kerabat kita sendiri. Kanan kiri masih kerabat, terkadang bukan. Barakallahu fikum. Maka tetangga yang kerabat dengan tetangga yang bukan kerabat didahulukan tetangga yang kerabat, kalau memang sama-sama dekat. Barakallahu fikum. Wasiat yang ketiga, wasolli sholah liwaktiha. Dan dirikanlah sholat pada waktunya. Fa'in wajattal imama qada sholla faqada ahrasta sholatak. Kalau engkau menjumpai seorang imam telah melaksanakan sholat, engkau mendapati seorang imam telah melaksanakan sholat, maka sungguh engkau telah menjaga sholatmu. Ya ini, menjumpai dengan berjamaah. Wa illa fahiya nafilah. Kalau ternyata engkau belum melaksanakan sholat bersama imam, ya, maka barakallahu fikum, itu adalah nafilah. Ya, masih teranggap sebagai tambahan amal. Kemudian dalam riwayat lain disebutkan, wahai Abu Dzar, apabila engkau memasak sebuah masakan, maka perbanyaklah kuahnya. Wa tu'ahid jironak, dan tu'ahid. Barakallahu fikum. Yakni mengundang. Dan undanglah tetanggamu. Kalau tidak bisa diundang, aywikasim fi jironik, maka bagi-bagilah kuah yang engkau perbuat. Barakallahu fikum. Yang engkau buat dari masakan tersebut. Maka dalam hadis ini diambil faedah barakallahu fikum. Yang pertama, wajibnya untuk taat kepada ulil amri walaupun dia seorang budak. Kemudian faedah yang kedua, seorang tetangga yang dia adalah kerabat, maka dia memiliki hak lebih untuk diperhatikan daripada tetangga yang bukan kerabat. Kemudian faedah yang ketiga, perintah sholat pada waktunya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, seorang sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayyu amalin afdal. Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling afdal? Maka Nabi menyatakan, dengan memberikan jawaban hak Allah disebutkan di awal. As-salatu ala waktiha. Engkau sholat pada waktunya. Thumma ay, kemudian apa lagi? Kemudian Nabi menyatakan, birrul walidain. Engkau berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Yakni hak setelah Allah di kalangan manusia adalah orang tua. Adapun hak Rasul itu mengikuti hak Allah. Thumma ay, kemudian apa lagi? Al jihad fi sabilillah. Adalah jihad fi sabilillah, hak untuk seluruh kaum muslimin. Barakallahu fikum. Maka sholat pada waktunya disebutkan pada wasiat yang ketiga yang disampaikan oleh Nabi kepada Abu Dzar. bahwasanya barakafikum sholat pada waktunya ini merupakan perkara yang wajib. Barakafikum. Apakah boleh sholat tidak tepat pada waktunya? Hadi. Boleh. Contohnya, waktu apa? Apakah harus sholat tepat waktu? Kalau enggak sholat tepat waktu, ditolak. Atau dosa. Atau ada pengecualian. Boleh apabila... Hah? Dalam keadaan safar. Kemudian apa lagi Huda? Selain safar. Apa itu? Ah, enggak safar, iya. Oh, enggak safar, enggak sakit juga. Enggak sakit. Oh, ya tetap harus. Hah? Ada halangan. Apa itu halangannya? Laki ini. Waktu itu ada pekerjaan. Iya, ada pekerjaan yang enggak bisa ditinggal. Ada pekerjaannya enggak bisa tinggal. Naam. Berarti barakafikum bisa dijamak. Ya. Atau bisa gantian barakafikum. Apa lagi? Pak Gunadi. Ketika dihidangkan makanan ya. Apa ini? Kacang sebungkus. Sama legen satu. Waduh. Oh, ini sediakan makanan nih. Padahal cuma makan plek satu bungkus sama minum. Atau makanan yang bagaimana? Makan malam. Oh, harus malam. Makan oh. Oh, makanan pokoknya ya. Ya. Apa lagi? Sakit. Masih ada lagi. Apa Dul? Di antaranya adalah dalam keadaan perang yang tidak memungkinkan untuk ya sholat pada waktunya. Barakallahu'alaikum. Sebagaimana Nabi pernah tertahan tidak sholat asar melainkan setelah matahari tenggelam. Yakni masuk maghrib. Mau sholat khauf yang cara dengan ya sambil lari sambil membaca itu tidak memungkinkan waktu itu. Barakafikum. Maka tidak mengapa. Thayyib. Naam ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Thayyib, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Barakallahu.